kita bilang ini waktunya, misalnya perlu 10 juta, kamu punya waktu 6 bulan, lumayan. Pokoknya 6 bulan kamu serai. 10 juta itu tidak usah ada bunganya. Cukup 10 juta, yang penting kamu ajalan lah ekonomi. Jadi alumni kalau seperti itu nanti merasa, dia di pondok dulu di ayomi, jadi alumni juga di ayomi. Saya khawatir alumni-alumni yang seperti itu, ada yang pekerjaannya tukang parkir. Katanya kan kamu tukang parkir bagaimana? Pekerjaan tukang parkirnya itu bagus apa tidak? Kalau misalnya menemukan uang terjatuh, atau misalnya di tempat parkir itu kamu berdiam dengan siapa? Berteman. Ya dengan teman-teman yang tak kenal. Togel, juga Judi, Homer, ada kan di sini yang ahli Homer. Saya masih belum bisa nyentuh bukan ahli Homer. Tapi yang tukang parkir itu ada. Cuman terlalu lebih bagus. Maybing kok belum ngerti. Tapi terlalu ada apa. Kita langsung jogging, Cuman kita anu. Dan saya yakin nanti kalau uangnya saya cerita bunga itu, kalau broka ke kakak-kakaknya kamu lalu yang ini yang jadi penjual togel ini itu masih belum, tapi orangnya masih mau cari di mana kerjaan apa selain dia tukang penyebar nomor skor itu bilut di kelawan alus wan musik lan nusuri inda roja il kaulis inda lem nalikani nuturi bagus ya nusi inda roja il kauli inda lem ngarep-ngarepi dan trimo kobul wo inda roja il kobuli inda lem nalikani ngarep-ngarepi dan trimo minhum samping awam. Kalau misalnya orang awam itu sepertinya bisa dinasihati, saya gelang-gelang mpun apa pak? Cek pak, kamu ke warung pakein benar juga. Haram deh. Ada, tak boleh ke pasukan. Pakai selebar tak boleh. Amal ikhwani wal asdiqo fa'alai kafihim wazifatan Allah.